Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih berkenan untuk memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita sampai detik ini masih menjadi hamba-hamba Allah yang memeluk agamanya, agama al-Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innad-din 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Dan sering kita sampaikan makna daripada al-Islam, di mana al-Islam itu mengandung dua pengertian, al-Islam secara umum dan al-Islam secara khusus. Al-Islam secara umum adalah seluruh agama tauhid yang diwahyukan oleh Allah sejak zaman Nabi Nuh, bahkan sudah dianut sejak Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah al-Islam secara umum. Jadi Nabi Adam pun membawa agama Islam untuk diri dan keturunannya. Nabi Nuh membawa agama Islam, yakni tauhid, untuk diri dan umatnya. Demikian seterusnya, Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam, dia pun membawa risalah Islam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun membawa risalah Islam. Semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Islam secara umum. Adapun Islam secara khusus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni agama tauhid, agama yang mengajarkan tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya ada kitab suci yang bernama Al-Qur'an. Itulah makna dari innad-dina 'indallahi al-Islam. Tidak ada agama yang diridhai oleh Allah kecuali Islam. Ini agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Baik itu Islam secara umum, yakni tauhid, al-istislamu lillahi bitauhidihi wal-inqiyadu lahu bita'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahlih. Itu Islam secara umum. Berserah diri kepada Allah dengan senantiasa mentauhidkannya dan tunduk patuh kepada Allah dengan menjalankan segala aturannya dan berlepas diri dari kesyirikan dan segala para pelakunya. Itu Islam secara umum. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tunduk kepada Allah dengan menjalankan segala aturan Allah, berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan seluruh pelakunya. Jadi agama Islam itu adalah agama yang mengajarkan tauhid sejak dari zaman dahulu. Kemudian Islam secara khusus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innad-dina 'indallahi al-Islam. Maka berbahagia kita pada sampai detik ini kita masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memeluk sebuah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani Islam ini, Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan hadis ke-19, yakni perjalanan atau persinggahan atau bertamunya Zir bin Hubaysh kepada sahabat Safwan ibn Assal. Ya. di mana Zir bin Hubaysh mendapatkan beberapa faedah yang sangat berharga dari Sofwan bin Assal. Faedah yang pertama adalah berkaitan dengan hukum memakai khuf. Hukum memakai khuf. Khuf boleh dipakai baik oleh seorang yang musafir ataupun tidak musafir. Baik dia keluar rumah ataupun tetap di dalam rumah. Baik dia beraktivitas ataupun tidak ada aktivitas di dalam rumah. Ini boleh dipakai. Cuma batasnya bagi seorang musafir berapa kemarin? 3 hari, 3 malam. Dan untuk yang tidak musafir 1 hari, 1 malam. Kapan dimulai atau bagaimana cara memakai khuf? Memakainya adalah bersuci terlebih dahulu, baru kemudian dipakai. Kapan perhitungan 3 hari, 3 malam dimulai atau 1 hari, 1 malam dimulai? Yaitu ketika mengusap pertama kali setelah terjadinya hadas. Mengusap pertama kali setelah terjadinya hadas. Bukan dihitung dari pemakaiannya, tapi ketika dia sudah hadas, kemudian dia usap, berwudu, ya, mulai dari kumur, cuci muka, ya, mencuci muka, kemudian membasuh tangan, terus sampai telinga, tiba giliran kaki, khufnya tidak dilepas, cuma dia apa? Diusap. Saat itulah perhitungan 3 hari 3 malam dihitung atau perhitungan 1 hari 1 malam dihitung. Kalau hadas yang terjadi hanya sekedar hadas kecil, maka cukup dengan mengusap khuf, tidak perlu dilepas. Tapi kalau hadasnya hadas apa? Besar, yang mewajibkan hadas besar, yang mewajibkan seorang mandi. Hadas besar yang menyebabkan seorang harus mandi, maka khuf itu harus dilepas. Tapi kalau cuma sekedar buang air kecil, buang air besar, ketiduran atau tidur beneran, ya, maka seperti itu tidak perlu melepas, hanya cukup diusap saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini tentang khuf. Faedah yang kedua yang didapatkan oleh Zir bin Hubaysh adalah tentang apa? Cinta yang sangat membahagiakan kita. Datang seorang Arab Badui kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang cinta. Masyaallah. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya seorang itu akan dibangkitkan, akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadis ini hadis yang sangat membahagiakan kita. Dan hadis ini pula yang sangat membahagiakan para sahabat. Seorang akan dibangkitkan bersama orang yang dicintai. Maka sampai-sampai Anas bin Malik mengatakan, ma fariha ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama farahahum bihadzal hadis. Tidak pernah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa gembira melebihi kegembiraan mereka tatkala mendengar hadis ini, bahwa seorang itu akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Maka perhatikan, siapa kekasih Anda? Maka perhatikan, siapa kekasih Anda? Siapa yang Anda cintai? Di mana Anda letakkan cinta Anda? Maka Anas bin Malik pun mengatakan, fa ana uhibbu Rasulullah. Saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar. Dan aku pun cinta Abu Bakar dan aku cinta Umar. Kata Anas bin Malik, meskipun aku tidak bisa beramal dengan amalan mereka. Ini kesempatan bapak-bapak, ibu-ibu. Kesempatan betul. Dengan cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madep mantep derek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madep mantep derek sahabat Abu Bakar, madep mantep derek sahabat Umar, Khulafa ar-Rasyidin, insyaallah selamat. Nggih. Jadi nek pengin selamat niku nggih melu wong sing selamat. Pengin selamat harus ikut orang yang selamat. Itu. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, maka wajib bagi seorang muslim untuk menanamkan ketidaksukaan dia dalam hatinya kepada orang-orang kufar. Jadi jangan sampai kita ini mencintai agama orang kafir. Adapun cinta karena dia adalah orang tua kita, cinta karena dia adalah saudara kita, maka itu kecintaan yang manusiawi. Tapi jangan sampai kecintaan ini mengalahkan kecintaan karena agama. Maka kita dapatkan dahulu para sahabat sebagian itu berhadap-hadapan dengan orang tuanya sendiri di medan perang. Berhadap-hadapan dengan anaknya sendiri di medan perang. Cinta saudara, cinta saudara. Tapi ketika saudara ini menentang agama kita, maka tidak ada kompromi. Kita harus tetap utamakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti kita ini tidak boleh berbuat baik kepada orang-orang kufar. Datang seorang wanita ke rumahnya Asma bintu Abi Bakar. Asma putrinya Abu Bakar. Ternyata wanita itu adalah ibunya Asma. Namanya Kutailah. Kutailah. Nek tulisannya itu ya Kutilah. Bacanya ya Kutailah. Nek wong Jawa manggile dipedot-pedot. Nek wong Arab itu kalau manggil nama itu enggak dipedot-pedot. Abdullah ya Abdullah. Nek wong Jawa Abdullah dadi napa? Nah, niku. Ngerti? Susanto ya Susanto. Kalau orang Jawa San. Susan. Masyaallah. Malah Susan. San boto ngoten niku. Itu orang Jawa. Kalau orang Arab lengkap. Namanya Kutailah. Kutailah ini ibu kandungnya Asma bintu Abi Bakar. Dia datang kepada Asma pingin kebaikan Asma sebagai putrinya. Padahal saat itu Kutailah sang ibu dalam kondisi musyrik, masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka bertanya Asma kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang padaku ingin kebaikanku. Afa asiluha? Bolehkah aku menyambung kekerabatan dengan dia, berbuat baik kepada dia?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, siliha." Ya. Berbuat baiklah kamu kepada dia. Berbuat baiklah kamu kepada dia. Jadi ingat, harus kita bedakan antara kecintaan diniyah dengan kecintaan sebagai manusia. Sebagai saudara, sebagai ibu, kita tetap menyayangi dia, berbuat baik kepada dia. Tapi kalau sampai dia bertentangan dengan prinsip agama kita, kita harus tetap mengalahkan segalanya dan kita nomor satukan agama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maka carilah kekasih Anda. Nek ajeng tresno kali tiang niku ampun sembarangan. Kalau ingin menjadikan orang idola itu jangan sembarangan. Paling aman yang dijadikan idola adalah orang yang sudah meninggal dunia. Niku paling aman. Kenapa? Kalau sudah meninggal dunia itu yukman alaihil fitnah, dia sudah bebas dari fitnah. Sementara yang masih hidup, mungkin ketika hidupnya bagus dijadikan idola, tapi ketika menjelang matinya hidayah lepas. Maka tidak bisa terjaga, enggak ada jaminan orang itu selamat kalau masih napa? Hidup. Tapi kalau sudah meninggal, itulah orang yang bisa kita jadikan idola. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Abu Bakar. Contohnya Umar. Contohnya Utsman. Contohnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan contohnya para sahabat. Itu yang kita jadikan idola. Ya. Kalau orang yang hidup ngidola pada siapa Anda? Dia masih ada kemungkinan melakukan penyimpangan. Ini mahalnya hidayah. Terkadang seseorang itu masya Allah, selama hidupnya terkenal sebagai orang baik, akan tetapi ternyata menjelang meninggalnya tampak keburukannya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, fa inna rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sungguhnya seorang itu semasa hidupnya dia banyak melakukan amalan-amalan penduduk surga. Sampai-sampai jarak antara dia dengan kematian cuma tinggal sejengkal. Kemudian ternyata ketetapan Allah menetapkan lain. Dia pun beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka. Muter. Jeglek. Na'udzubillah min. Maka dia pun beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka. Dan dia pun mati dalam keadaan seperti itu. Dan masuklah dia ke dalam neraka. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam para sahabat dan menceritakan tentang adanya seorang tentara prajurit tempur yang luar biasa. Ya Rasulullah, si fulan itu luar biasa perangnya luar biasa. Setiap ketemu musuh, jas. Hebat. Pemberani, enggak mundur berhadapan dengan musuh. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Huwa finnar. Orang itu di dalam neraka. Kaget para sahabat. Loh. Ya, enggak bunyi loh sih sebenarnya. Nek bahasa Arab tuh enggak ada bahasa loh itu. Ini bahasa kita. Kaget para sahabat. Kok bisa-bisanya ini orang perangnya hebat, jihadnya hebat. Kita ngira ini sudah calon penduduk surga. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini finnar. Orang ini bakal masuk neraka. Akhirnya sebagian sahabat ngikuti orang itu. Jadi dalam perang itu sambil ngikuti orang ini. Kok dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu finnar, ada apa? Sampai suatu saat ketika dia sedang bertempur, terluka, kepenges, luka. Nah, gelutewani, neng rawani, tatu. Kelahi berani, tapi kalau sudah luka, Enggak kuat. Karena enggak kuat terhadap luka yang dia rasakan, akhirnya pedangnya ditancepaken teng lemah. Neng ditancepaken kualik, artinya kepribun. Kalau nancep kan biasanya pakai tajamnya. Ini yang ditancapkan gagangnya. Berarti dia apa? Diberdirikan. Pedangnya diberdirikan di tanah, terus dia jatuhkan tubuhnya ke atas pedang tadi. Enggak kuat menanggung luka. Akhirnya bunuh diri. Kata orang tadi, para sahabat yang lihat, "Sadaqah Rasulullah, maha benar." Benar apa yang dikatakan Rasulullah? Kemudian mereka pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh benar apa yang kamu katakan." Ternyata orang tadi bunuh diri. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, nek ajeng ngidolaaken, ingin mengambil orang yang dijadikan idola, rasa tanggung-tanggung sing wis mati. Kok ngerti idolaken mayat teka. Bukan awang Jawa. Kita mengidolakan yang sudah mati, yang sudah jelas-jelas ketika meninggalnya dalam keadaan apa? Baik. Husnul khatimah nomor satu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau cari idola aja tanggung-tanggung. Nomor dua Abu Bakar, nomor tiga Umar, semua sahabat yang mati syahid, yang pokoknya semua sahabat kita idolakan. Kalau orang-orang sekarang yang masih hidup, kita ambil ilmunya. Tapi kalau masalah idola, carilah orang yang sudah meninggal dunia. Karena mereka sudah aman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah. Allahumma, itu tentang cinta. Lane dadi canom niku rasa ngidolakan pemain bal-balan apa meneng non muslim. Apa meneng penyanyi. Khawatirnya kalau mati nanti dibangkitkan bersama dengan penyanyi. Dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang ternyata kufar. Na'udzubillah min minta. Ini kan rugi banget. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, itulah pelajaran cinta yang bisa kita ambil dari kisahnya seorang Arab Badui. Pelajaran yang ketiga, dan itu yang berkaitan langsung dengan bab taubah, di mana Zir bin Hubaysh mengatakan, "Hatta fama zala yuhaddisuna hatta dzakara baban." Dan terus Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau Sofwan bin Asal menceritakan, terus Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu kepada kita terus sampai beliau menyebut baban minal maghrib, ada satu pintu di arah barat. Bab pintu di arah barat. Masiratu ardhihi, di mana lebar pintu tersebut. Au yasiru raqibu fi ardhihi, atau ketika seseorang itu berjalan dari ujung gawangan pintu yang satu ke gawangan pintu yang dua. Kalau gawangan itu bahasa Indonesianya apa? Kusen. Kusen bahasa Indonesia? Ambang. Nah, ambang. Ya betul. Kusen tuli bahasa Purbalingga. Ya apa-apa lah. Sekang kusen siji tekan kusen sijine. Bahasa Purbalingga. Kalau bahasa Indonesia ya, dari ambang pintu, ambang ya, ambang. Yes, pokoknya dari ambang pintu satu ke pintu yang lain. Faham gak? Insya Allah gak? Ya, kusen lah, kusen. Dari kusen satu ke kusen lain. Ya, itu apabila berjalan seseorang atau lebarnya arba'ina au sab'ina aman. 40 atau 70 tahun. 40 atau 70 tahun. Berarti lebar napa mboten? Lebar. Itu baru lebarnya. Biasanya pintu itu ada lebarnya, ada? Lebarnya saja sudah segitu, lah tingginya. Maka kata para ulama, hadza ardu. Ini lebarnya. Wa kaifa bituli? Maka bagaimana pula tingginya? 40 atau berapa? 70 tahun. Berarti panjang atau lebar sekali. Ini pintu tentang taubat di sebelah barat sana. Para ulama mengatakan yang dimaksud pintu ini pintu beneran. Satu. Ada yang mengatakan ini adalah sesuatu yang maknawi yang tidak bisa dilihat wujudnya. Ya ini hanya sekedar makna. Batasan taubat. Tapi yang benar adalah pintu yang hakiki. Walaupun kita tidak bisa melihat. Jadi di sebelah barat sana terbentang pintu taubat yang luar biasa lebarnya. Luar biasa lebarnya. Dan itu terus akan dibuka oleh Allah sampai menjelang hari kiamat. Maka siapa saja dari hamba Allah yang bertaubat, pintu terbuka. Masya Allah. Kapan mau bertaubat? Mau siang hari, mau malam hari, masih disediakan pintu taubat. Makanya orang yang segera sering mengatakan pintu taubat masih terbuka. Itu di sebelah barat sana. Qala Sufyan, berkata Sufyan, salah satu rawi, kibala Syam khalaqahullah, dari arah Syam. Dari arah Syam. Diciptakan oleh Allah pada hari penciptaan langit dan bumi, terbuka pintu tersebut. Litaubah, untuk menerima taubat. La yughlaqu hatta tatlu asy-syamsu minhu. Tidak akan tertutup sampai matahari terbit dari pintu tersebut. Pintunya di sebelah mana? Kalau sudah terbit matahari dari pintu itu, pintu segera ditutup. Biasanya kan matahari terbitnya dari arah timur. Wainjang tersih timur nak maupun barat. Tadi pagi masih timur ya. Alhamdulillah. Besok pagi? Ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan masih ada kesempatan. Selama kita masih hidup, kesempatan taubat. Apalagi menjelang bulan Ramadan. Ibaratnya Ramadan itu adalah kesempatan untuk bertaubat. Dengan taubat itu hati menjadi kinclong, bersih, menjadi subur, sehingga amalan-amalan soleh itu akan ringan terasa bagi hati kita. Beda dengan hati yang karaten, hati yang gersang, hati yang tandus, berat sekali melakukan amal soleh. Makanya sebagian ulama mengatakan, saya ini pernah tertahan dari sholat malam. Jadi tidak bisa melakukan sholat malam selama 40 hari. Arep tangi bengi rasanya apa? Abut banget. Apa kata dia? Gara-gara satu dosa yang pernah kulakukan. Jadi dosanya ku marahi abut. Abot maca Quran, abot ngapalakan Quran, abot menghafal, mengamalkan Al-Quran, abot sedekah, abot puasa, abot dikir, abot tawakal, abot roja, abot khauf. Jadi untuk roja kepada Allah, berharap kepada Allah juga berat. Untuk tawakal kepada Allah juga berat. Untuk merasa takut kepada Allah juga berat. semua amalan-amalan itu akan terhalangi dengan dosa yang pernah kita lakukan. Nah, Ramadan itu adalah bulan beramal. Kalau kita masih banyak melakukan dosa, hati kita dipenuhi dosa, apot, berat. Paling setengah Ramadan sudah ceklek. Kenapa? Karena belum ada taubat sebelumnya. Mulanya kan sangat saya dan sangat kita sarankan orang yang ingin menghidupkan Ramadan mulai dari sekarang. Bertaubat dari sekarang, berlatih dari sekarang. Sing cah cilik-cilik dilatih puasa, sing gede ya juga latihan puasa. Mulai yang besar juga membiasakan baca Quran. Lah Ustaz, saya belum bisa baca Quran, latihan. Mulai sekarang. Yang biasanya tidak sholat malam, sholat malam. Yang tadinya gak pernah ke masjid, sekarang ke masjid, latihan. Karena kalau tidak berlatih dari sekarang, tengah jalan ceklek. Ibaratnya kita ini mau lomba di bulan Ramadan. Namanya perlombaan itu nek tidak pemanasan, biasanya napa? Ya ora tekan. Jenengan ngertos maraton? Maraton itu berapa kilo? Pinten, Pak? Maraton pinten kilo? Ini pernah orang-orang pengalaman maraton kabeh. Ada yang pernah ikut maraton? Nah, itu bukan maraton. Itu lari jarak jauh. Kalau maraton itu lebih dari itu. 42, sekian kilo. Gitu? Mungkin ora tau maraton ya. Podo. Teorinya begitu. Jadi khusus istilah maraton itu adalah kalau tidak salah jenengan guru olahraga ya mesti ini. Ya sing guru olahraga mungkin ngerti. Pelajaran SD. 42 kilo. Itu latihannya sedikit, sedikit, sedikit. Orang yang jago maraton itu orang-orang gunung. Yang terkenal kan orang Kenya. Dalane mboten iki. Nanjak. Jadi tiap pagi dia gitu. Makanya kalau jalannya gini, alah wis. Gampang, sipil. Nah orang ketika akan masuk Ramadan itu adalah lomba, lomba, lomba, lomba. Kalau gak pernah pemanasan sebelumnya, tengahan Ramadan habis. Maka biasanya kita dapatkan di awal Ramadan apa yang terjadi? Masjid kayak kena tsunami manusia. Kebet luber, pasang tarub, teratak. Jamaah luber nih Pak Takmir, gimana caranya kita pasang tarub? Terus sampai jalan, jalan kita tutup. Besar tengah Ramadan, ya jamaah seranana cabut. Allahu Akbar. Jadi begitu, butuh latihan, butuh latihan. Salah satunya taubat. Taubat itu akan meringankan, insya Allah biidznillah meringankan amalan kita. Maka banyak-banyak bertaubat. Mumpung pintu taubat masih terbuka. Lebih khusus di bulan Ramadan. Allah menyediakan setiap malam akan ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika kulla lailatin. Dan Allah akan memilih orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam. Apalagi ada yang namanya Lailatul Qadar. Maka jangan sampai kita ini Ramadan ora Ramadan pada baik. Berarti boleh Ramadan semangat pun? Boleh, justru itu yang dianjurkan. Lebih semangat dari bulan-bulan yang lain. Tapi segala sesuatu butuhlah latihan. Lebih penting lagi adalah latihan hati. Hati itu harus dipupuk dulu, supaya dia bisa menjadi tempat tumbuhnya amal soleh. Pupuk yang paling baik bagi hati itu adalah pupuk iman. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa anfa'u aghdhiyatil qalbi al iman. Dan makanan yang paling bergizi bagi hati adalah iman. Iman itu bagaimana? Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Itu iman. Itu dengan melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, hati menjadi gembur, jadi subur. Nah, kemungkinan hati itu ada penyakitnya. Selain dikasih makanan bergizi, nek orang sakit, maka harus dikasih apa? Obat. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, wa anfa'u al-adwiyatu wa anfa'u adwiyatil qalbi Al-Qur'an. Dan obat yang paling bermanfaat bagi hati adalah Al-Qur'an. Terus kesimpulan ibu, sebelum masuk Ramadan itu sudah harus banyak-banyak baca Qur'an. Supaya hati yang sakit itu penyakitnya apa? Terkikis. Dan harus banyak-banyak beramal saleh supaya hati itu semakin apa? Gembur, subur. Ini dua ini, iman, Quran. Iman itu adalah gizi bagi hati, sementara Al-Quran adalah apa? Obat bagi hati. Ini masalah taubat, ya. Dan pintu taubat terus terbuka lebar, dan itu disebutkan dalam hadis ini letaknya di arah barat. Ya, letaknya di arah barat, tidak akan ditutup sampai matahari terbit dari pintu tersebut. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bertaubat. Karena untuk taubat pun butuh apa? Butuh petunjuk dari Allah, butuh hidayah dari Allah, butuh bimbingan dari Allah. Terkadang seseorang itu karena merasa dirinya sudah baik, kan tobat niku angel. Kowe iki tobat. Tobat kenang apa? Yang tambahnya sholat. Ini. Makanya kita harus betul-betul minta kepada Allah untuk dibimbing supaya kita bisa bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah di atas sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikan kepada kita husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.